Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian dengannya. Malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya, memberikan rahmatnya kepada kita untuk kita saling berkumpul menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang dengannya kita menjadi orang yang mukhlishun, orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya di dunia maupun kelak di akhirat. Dengan majlis zikrullah, dengan majlis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentas kita daripada dunia yang penuh dengan fitnah, penuh dengan malapetaka, menjadi kehidupan yang kenikmatan, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan kenikmatan ini hingga nanti yang namanya ajal datang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tak merubah kita dari jalan kita sekarang ini hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia adalah tempat untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif lam mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apa manusia menyangka setelah kita biarkan untuk berkata beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, kemudian mereka enggak mendapatkan ujian dari Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sesungguhnya Allah telah memberikan ujian bagi orang-orang sebelum mereka. Ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibiin. Untuk aku tahu mana yang benar-benar cinta dengan Allah, mana yang bersungguh-sungguh memperjuangkan dengan agama Allah, dan mana mereka-mereka orang yang pendusta, mereka orang-orang yang berbohong dalam kehidupannya di muka bumi ini. Maka dunia tempat untuk kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia penuh dengan syawadil, sebagaimana beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Hufatil jannah bil makarih." Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dikelilingi oleh makarih, sesuatu yang kita, nafsu kita enggak menyukai hal tersebut. Dunia yang namanya surga Allah, untuk mencapainya dengan kita beribadah, dengan kita bermujahadah, dengan kita meninggalkan nafsu kita. Akan tetapi hufatin nar bisyahwat, kalau su yang nerakanya Allah dikelilingi dengan sesuatu yang nafsu kita cinta dengannya, nafsu kita condong kepadanya, maka itu kita bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang mau mujahadah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang sungguh-sungguh, niscaya aku akan berikan kepada mereka subulana, sabil, bukan cuma sekedar satu jalan tapi subul, wa min a'dhamis subul, kata para ulama, yang mana bahwa Allah berfirman, apabila engkau ingin betul-betul mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah dalam kehidupanmu di dunia ini, Allah memberikan jalan yang begitu banyak, jalan yang paling dekat, jalan yang paling enak untuk mendapatkan ridha Allah adalah ittiba' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mengikuti jejak baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ridha ketika kita mengikuti jejaknya Rasulullah, akan tetapi syawagil dunia ataupun syaitan dan nafsu enggak ridha kalau kita mengikuti jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengannya Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Hadid, dan dia mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan sawarif, dunia ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan hal-hal yang membuat kita berpaling dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua hal pemaling tersebut, semua hal yang ingin menjauhkan kita, sumbernya ada empat hal, yang dengan empat hal ini kalau kita miliki, maka mudah bagi kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah bagi kita untuk mendapat fal'iyadubillah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa empat tersebut? Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitab Risalah Mudzakaratnya bahwa keempat itu, yang pertama adalah al-jahl, yang menyebabkan seseorang itu jauh dari Allah, yang pertama al-jahl, Yang kedua daripada sebabnya adalah dhaful iman, lemahnya iman, dan yang ketiga turun amal, panjang angan-angan, dan yang terakhir adalah aklul haram wa syubhat, makan hal yang diharamkan oleh Allah atau syubhatnya. Maka dari itu empat hal ini harus kita jauhi. Jangan sampai kita mensifatkan diri kita dengan empat sifat tersebut. Jauhi semua perkara yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sawarif atau pemaling kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-jahlu, adalah kebodohan. Di mana Allah paling benci dengan yang namanya orang yang bodoh. Rasulullah paling tidak senang dengan yang namanya bodoh. Wal naql wal ajl, nakli dan ajli, mengatakan bahwa orang yang jahil atau orang yang bodoh adalah orang yang tercela dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Gimana tidak? Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia itu tercela, dunia itu jelek. Kemudian wa mal'unun man fiha, dan orang yang hidupnya untuk cari dunia, tujuannya dunia, juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dunia yang jelek, dunia yang mal'un, itu apabila kita ikuti jalannya maka kita dilaknat oleh Allah. Tapi kalau kita keluar dari laknatnya dengan apa? Illa zikrullah, dengan kita berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alimun wa muta'allimun, kemudian orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Mereka enggak masuk dalam kelakatan dunia, mereka enggak termasuk dalam jeleknya dunia, karena mereka telah mengentaskan dirinya daripada laknat Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah, melalui ilmu dan ta'allum dan menuntut ilmu itu sendiri. Maka itu diriwayatkan dalam suatu hadis qudsi di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jahal, innallaha lamma khalaqal jahal, ketika Allah menciptakan yang namanya kebodohan, qala Allahu lahu, Allah berkata kepada jahal, sifat jahil itu diajak ngomong oleh Allah, ya jahlu, wahai bodoh, akbir fa akbar, sini akbar, enggak malah datang malah jauh. Kemudian akbir fa akbar, ketika dipanggil oleh Allah jauh, ketika disuruh jauh kemudian dia dekat. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahi wa izzati, dengan kemuliaanku, sesungguhnya ma khalaqtu khalqan abghadhu ilayya minka, enggak ada makhluk yang pernah aku ciptakan yang aku benci seperti engkau wahai kebodohan. Wa ja'altuka fi syirari abdi, dan aku akan jadikan engkau wahai bodoh sifat untuk orang-orang yang paling aku benci, aku paling murkai dalam kehidupan di dunia ini. Maka itu orang yang enggak disenangi oleh Allah adalah orang jahil. Orang yang paling dibenci oleh Allah diberi sifat jahil, diberi sifat kebodohan. Nah, bodoh ini bukan orang yang enggak ngerti matematika, bukan orang yang enggak ngerti ngitung, bukan, enggak. Makna orang jahil adalah orang yang enggak berakal. Makna orang yang enggak berakal, enggak bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Laukunna nasma'u au naqilu makunna min ashabis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang yang ada di nerakanya Allah akan, ketika dia merasakan dampaknya atau parahnya siksa Allah dalam neraka, mengatakan apa? Dengan menyesal mereka mengatakan, laukunna nasma'u, kalau dulu aku mendengar sabda Rasulullah, kalau dulu aku mendengar perintah Allah, au naqilu, laukunna nasma'u naqilu, atau ketika aku dulu enggak bodoh, kalau dulu aku berpikir, kalau aku dulu berakal. Siapa yang ngomong kayak gini? Mungkin profesor yang ngomong, mungkin orang yang ahli yang ngomong. Makna adil, makna di sini adalah orang yang tidak bodoh, yang tidak bodoh tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Aku dengan hadis sahih, enggak mungkin aku sekarang menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang namanya al-jahal adalah hal yang buruk, fal iyadu billah min dzalik, kalau sampai sifat tersebut ada pada diri kita, sifat tersebut ada pada keluarga kita, sifat tersebut ada pada tetangga kita, sifat tersebut ada pada saudara kita, sifat tersebut bahkan ada pada orang tua kita, kita entas kebodohan tersebut dengan nurul ilmi, dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bodoh itu dzulumah, kebodohan itu kegelapan. Orang kalau udah gelap enggak tahu arah, dia jalan sana ke pentok, sini ke brosok. Kenapa? Karena enggak punya arah, karena enggak bisa melihat. Wa nur ada pada ilmu. Yang namanya ilmu adalah nur litil kadzulumat. Untuk kegelapan itu nurnya adalah ilmu. Dengan ilmu tahu jalan ini yang hak, ini yang batil, ini yang mudharat, ini yang faedah dan yang lain-lainnya. berkat ilmu yang dengannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron, beliau menyatakan al-jahlu narun bidinil mar'i yuhriquhu. Yang namanya jahil, kebodohan itu seperti api, lidinil mar'i yuhriquhu, untuk agama orang bisa menghancurkan, bisa menghanguskan semuanya. Wal ilmu narun litilkan nar yudfiha. Akan tetapi yang namanya ilmu adalah air yang bisa memadamkan kebodohan tersebut. Api kebodohan tersebut akan padam dengan ilmu. Alhamdulillah, kita berkumpul untuk ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu yang dengannya kita mengentaskan diri kita dari hal yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jahil, yang namanya kebodohan ini sifat di mana Allah Subhanahu wa taala membenci kepada hambanya yang mempunyai sifat tersebut. Dan ilmu adalah hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini enggak murun. Ilmu ini enggak tergantung nasab. Ilmu ini harus diraih bijiddin la bijaddin kulla majdin hal jaddun bighairi majdin bighairi jiddin bimajdi. Ayo, yang namanya ilmu ini bijid, bersungguh-sungguh, mujahadah, tidur malam enggak tidur, mujahadah, bijid la bijaddin kulla majdin. Bukan dengan kakek, bukan dengan turunan kemuliaan itu datang, enggak, dengan ilmu mujahadah. Hal jaddun bi ghairi majdin bi majdi. Hal jaddun bi ghairi jiddin bi majdi. Kakek yang kita muliakan tanpa jid, tanpa sungguh-sungguh, tanpa mujahadah bangun malam, apakah mereka punya yang namanya kemuliaan? Enggak. Mereka mulia karena ilmu. Mereka mulia bukan karena bodoh. Mereka mulia karena tingginya ilmu mereka kepada Allah. Kalau kita kepengin mulia, niscaya kita menuntut ilmu sebagaimana mereka meraih kemuliaan di dunia dan akhirat dengan ilmu. Maka itu, ayo entaskan diri kita dari kebodohan. Fal iyadu billah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk hamba yang juhal, hamba yang bodoh. Yang pertama. Yang kedua, dhaful iman. Nah, kadang ilmu ada tapi iman enggak punya. Ilmunya masya Allah, ilmunya setinggi langit, akan tetapi apa? Amalnya enggak karu-karuan. Akan tetapi apa? Kadang ilmunya yang tinggi dijual dengan yang namanya hal yang sepele. Ilmunya tinggi dijual dengan para pejabat. Ilmunya tinggi dijual untuk politik. Ilmunya tinggi dijual untuk dunia yang enggak ada harganya. Kenapa? Ini orang loh. Ini orang alim, apal Quran, apal ini, apal itu, naam, dia punya ilmu, tapi dia enggak punya quwwatul iman. Dia enggak punya yang namanya kekuatan iman. Dhaful iman fal iyadu billah. Fakun minal imani li majidi wa bi ta'ati qalbi dza tajdidi. Jadilah engkau orang yang apa? Selalu menambah keimanan, karena dengan iman yang kuat kemudian ditambah dengan ilmu tersebut, engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah, perkuatlah keimanan tersebut supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul bisa mencegah diri kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ilmunya banyak masyaallah. Kadang ngerti ini yang halal, ini yang haram, tapi seakan-akan dalam hatinya enggak ada rasa takut. Tapi dalam hati yang iyadu billah enggak ada rasa menyesal ketika bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena enggak punya iman. Dia punya ilmu tapi enggak punya iman. Dia ulama cuman dia enggak amil. Dia orang yang punya ilmu surah tapi enggak punya hakikat. Hingga akhirnya apa? Ilmu tersebut malah menjadi hujjah alaih. Menjadi hujjah alaih, ilmu yang memberatkan dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita memperkuat keimanan kita? Dengan tiada lain zikrullah. Akhiru jadidu imanakum wa akhiru min gauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan perbanyak zikir, ilmu kita semakin mantap. Yang pertama. Yang kedua, wa mujarra satu salihi. Yang paling nikmat untuk menambah iman kita adalah dekatnya kita dengan para orang-orang yang soleh. Kumpul dengan orang soleh, Kalau seumpama kita nuntut ilmu sampai apal Quran, sampai kita apal minhaj, sampai kita apal zubat, sampai kita apal semuanya, kemudian ketika itu setelah nuntut ilmu kita kumpul dengan orang-orang syirar, orang-orang yang buruk, orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nular itu kemaksiatan, nular itu keburukan, luntur ilmu kita, iman kita enggak tebel, membuat kita faliyadu billah terlepas dari kebenaran dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seseorang yang biasa saja kumpul dengan orang soleh bisa mulia kedudukannya, maka bagaimana kalau kita punya ilmu kemudian kita duduk dengan orang-orang yang punya ilmu, sebagaimana baginda Muhammad SAW beliau mengingatkan kepada kita untuk kita jalisul ulama, sa'ilul ulama, wajalisul kubara, wa khalidul hukama, wa sa'ilul ulama, kumpul dengan orang yang baik, mujalasah dengan orang-orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah, khalidul hukama, orang-orang ahli hikmah, kita kumpul dengan mereka, mukhalatoh. Mukhalatoh itu kumpul tiap harinya kita dengan orang yang soleh, yang senang dakwah sama yang senang dakwah, enggak faliyadzubillah, senang sama kumpul, nuntut ilmu, banyak bertahun-tahun nuntut ilmu, mondok 5-6 tahun, pulang kumpul sama orang yang ngerokok, ngumpul sama orang di pos kamling main kartu, ya udah hancur, mana ilmunya, hilang. Alasannya entar kadang-kadang saya mau mengempas mereka dari kebodohan, saya mau berdakwah melalui hal tersebut. Apa nilainya ilmu Rasulullah kalau dimasukkan di tempat-tempat yang seperti itu? Ini adalah hal hujjah belaka yang membuat dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tulul amal. Yang ketiga adalah angan-angannya panjang setengah mati, enggak pernah mau mikir yang namanya mati. Faliyadzubillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'mal dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'malil akhirah ka'annaka tamutu abadan. Rasul mengingatkan, i'mal, berbuatlah kau untuk yang namanya dunia seakan-akan kau itu enggak mati. Maknanya tunda-tunda aja dunia, gampang. Wa'mal akhirah, tapi kalau untuk hal akhirat ka'annaka tamutu abadan, jangan ditunda-tunda seakan-akan kau besok mati. Maka gitu juga kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmu, tak perlu kita panjang angan-angan. Ah, waktu saya masih panjang. Ah, waktu saya umur saya masih kecil. Wah, saya masih punya waktu 5-6 tahun lagi. Belum tentu kita 5-6 tahun lagi masih diberi taufik oleh Allah, masih digiring untuk hidayah oleh Allah. Tuntut ilmu, jangan panjang angan-angan. Mungkin saya menuntut ilmu, saya berharap ketika saya menuntut ilmu datang ajal saya meninggal, jangan sampai saya keluar daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntut ilmu dengan sebenar-benarnya. Man tola amaluh, man tola amaluh, sa'a amaluh, kata Rasulullah, barang siapa yang orang itu panjang angan-angannya, pasti dampaknya apa? Amalnya jelek. Orang kalau udah enggak mikirin mati, enggak tahu kapan mau mati, enggak tahu juga dia itu apa persiapan untuk mati, ya udah, dia berani maksiat, dia selalu jauh dari Allah. Kenapa? Ah, umur saya masih panjang. Masih muda, entar mau enak-enak dulu. Ya, mau foya-foya dulu. Entar kalau sudah foya-foya, sudah nikmati dunia, baru mau taklim. Ya, belum datang taklim, datang yang namanya ajal dari Allah. Juga belum tahu yang namanya inayah apa datang dari Allah, apa yang namanya taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah. Kemudian yang terakhir, wa aklul haram. Yang membuat orang terfitnah dalam dunia adalah mereka orang-orang yang makan haram, khususnya thalabul ilmi. Penuntut ilmu itu orang yang paling warok, penuntut ilmu orang yang paling takut dengan hal-hal yang haram. Enggak sembarang makanan dimakan, enggak sembarang minuman diminum, enggak sembarang baju dipakai, enggak sembarang sendal dipakai. Mereka orang yang warok karena mereka lah yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram, dan mereka yang paling tahu apa akibat orang yang melakukan hal yang haram dan apa akibat orang-orang yang melakukan hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka thalabul ilmi, jaga mulutnya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai thalabul ilmi sembarang makan. Lihat ada warung air makan, lihat ada makanan dengan sikap tanpa tahu apakah ini halal apakah ini haram. Fal iyadzubillah min dzalik, syubhat aja seperti itu parahnya, maka bagaimana dengan yang haram? Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man akalal haram asab jawarihu syaa am aba alima am lam ya'lam. Orang yang makan makanan haram pasti badannya mengajak dia untuk maksiat kepada Allah. Orang makan haram matanya kepingin hal yang dilihat maksiat, yang dilihat auratnya orang, yang dilihat keburukannya orang. Yang dilihat aibnya orang. Kenapa? Karena makan haram. Telinganya enggak senang dengar ngaji, enggak khusyuk, enggak masuk ke dalam hati. Tapi kalau dengar lagu, masya Allah, nikmatnya ketika dia tidur merasakan lagu yang begitu nikmat. Kalah yang namanya lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kalah nikmatnya selawat kepada Rasulullah dengan yang namanya suara wanita-wanita yang mengajak orang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Kenapa? Asal jawarih. Semua jawarih. Beliau enggak mengatakan jarih atau lakin jawarih, semua badannya, matanya, telinganya, mulutnya. Diajak ngomong yang benar enggak bisa, maunya bohong. Maunya kotor omongannya. Maunya nyakitin orang. Maunya ingat kenapa? Lisan ini bekas daripada makanan haram. Kemudian lagi tangannya. Tangannya pakai mencuri, dipakai untuk menyakiti orang, dipakai untuk hal-hal yang enggak diridhoi oleh Allah, menyentuh kemaluan dan yang lain-lain. Kenapa? Karena makanan haram. Kakinya, jauh. Kalau mau diajak yang namanya taat agak berat. Tapi kalau diajak maksiat cepat kakinya jalan. Kenapa? Asal jawarih sya'a am aba, mau enggak mau. Ini udah takdirnya seperti itu, sunatullahnya seperti itu. Orang makan haram pasti jalan ke tempat yang tak diridhoi oleh Allah. Sya'a aba, alima am lam ya'lam, sadar enggak sadar. Tahu-tahu dia pasti jauh dari hal. Coba lihat. Kalau biasanya yang namanya pencuri, yang namanya perampok, yang namanya koruptor, itu biasanya kalau udah makan haram kemana mereka dicari oleh polisi? Dicari ke tempat-tempat yang gelap-gelap, dicari di disko-disko, dicari di bisko-bisko, dicari ke tempat-tempat yang gak baik, tempat-tempat maksiat. Waliyadzubillah. Kenapa? Udah mau gak mau jalannya ke sana karena makanannya haram. Mana ada nyari maling di masjid? Apa ada cerita koruptor lagi ditangkap di Ka'bah? Gak ada. Yang banyak adalah orang-orang ke tempat yang dimaksiat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo jangan sampai kita mempunyai empat sifat. Bodoh, dhaful iman. Bodoh insyaallah kita nuntut ilmu di sini, kita hafal yang namanya Sabinah, kita hafal yang kita belajar yang namanya Muqaddimah, kita hafal yang namanya Zubat, kita hafal berapa juz daripada Al-Qur'an, mengentas kita daripada kebodohan. Tapi yang kedua yang lebih penting, dhaful iman harus kita angkat. Kalau orang banyak punya ilmu tapi tidak punya iman, kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang tidak mempentingkan hakikatnya ilmu, yang lain adalah perkuatnya iman. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Kalau orang punya ilmu tapi imannya enggak nambah, enggak justru dia semakin dekat, malah semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Ayo, kemudian yang ketiga, tulul amal. Jangan panjang angan-angan, jangan terlalu berlebihan mencintai dunia. Dan yang terakhir, makan yang benar. Jangan sembarang makanan masuk, khususnya tholabul ulum. Kadang bingung, Ustaz saya setengah mati ngapalin, kamu setengah mati ngapalin. Tak kenapa? Karena semua barang yang enggak lihat yang halal, haram, syubhat, semuanya masuk. Pikirkan yang masuk. Ya. Tip, kata Rasulullah SAW, kalau inti nuntut ilmu, inti minta futuh sama Allah. Iya, saya sudah minta, saya baca ya mubdi'u ya khaliq, saya baca juga Allah maftah alaina futuh al-arifin, saya baca kitab ini, saya baca, iya. Kata Rasulullah SAW, atik mat'amak takun mustajabat da'wah. Benerin mulutnya yang makan itu. Insya Allah doamu diterima oleh Allah. Gimana kita minta sama Allah dapat futuh al-arifin tapi makannya haram? Kalau kita mau makan yang halal, insya Allah doa kita diterima. Ya Allah, minta kegampangan laduni ya Allah. Diberi Allah ilmu laduni. Kenapa? Karena kita makan dengan makanan yang halal. Seperti itulah orang-orang sebelum kita ketika mereka menuntut ilmu dengan warok. Orang menuntut ilmu di zaman dulu itu yang namanya makan sehari sekali. Sampai awakhir. Sampai di akhir. Ketika kita menuntut ilmu di Hadramaut dulu, Al-Habib Masyhur itu marah. Marah dengan Habib Umar, kenapa kok orang nuntut ilmu sekarang dikasih makan nasi 3 kali sehari? Dulu orang nuntut ilmu itu pagi kurma, kemudian tengah sore di siang hari itu makan nasi, malam makan roti, udah itu. Karena mereka terlalu banyak makan, bahkan makan apapun bisa masuk, membuat dia malah justru waliyadzubillah malas untuk menuntut ilmu. Maka daripada itu, ayo hadirin talabul ilmi. Waris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayo entas diri kita dari empat hal ini, insya Allah kita akan apa? Tidak akan bisa dipalingkan oleh syaitan untuk dekat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang lolos dari ujian Allah dalam dunia yang singkat ini, hingga kita nantinya mengambil kedudukan tinggi di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.